Ibrani pasal 10. Yajo atoran agama to Yahudi, bajo-bajo na bang rajo kasalamatan la ratu, jaji tangnyapa to sitonganna. Teda na kulei jo atoran po penjaji meloi to tompas sompan karoba lako puang Allah Ta'ala. Moi narundun taun tulin dadu imas sompa susi jo. Ya kela didampangan tongam mi jo tomas sompa susi jo, teda mo nalampas sompan nuna pa karoba, nasaba teda mo nasangai kumua toma dosa. Apa ya jo karoba rundun taun dipas sompan, kani yoram pangingaran itu lako tau todosana. Sangat teda nakulai to rara sapin balian bak turara beke bulolo ndampangan ni. Ya mojo, ya ton namintolino mo almase, nakua mangkada lako puang Allah Ta'ala. Teda mo kaduangi karoba sola pas sompan, apa mangka mo mupadenan batang kale. Teda mo pumasan nang ito karoba ditunupu-upu, batu karoba di pasompan landampangan tau. Ya mo jo aku mangkada kumua, o puang Allah Ta'ala, inde mo. Ratu na lampu gauk pakkeloranmu, susi to diuki empau na lansura Allah Ta'ala. Pamulan na nena na kua almase mangkada lako puang Allah Ta'ala. Teedam mu kaduangi karoba sola pasompan. Teedam mu pumasandangi to karoba ditunupu-upu, batu karoba di pasompan landampangan tau. Susi mijo napau almase. Moina yajo karoba di pasompan ngasam mo situru aturan agama to Yahudi. Mangkai jo nakuamu almase lako puang Allah Ta'ala. Oh, inde mo. Ratu nak lampu gauk pak keloranmu. Jaji, yato aturan karoba jolo nasulemi puang Allah Ta'ala pangkaroban almase. Mangkami puang Isa almasem pugauk pakeloran na puang Allah Ta'ala. Pisenram pasompan kalena na teda mo nadadui. Susi mijo na pupinjaji miki taun na puang Allah Ta'ala. Alwalo tulikede hito imang to Yahudi njama-jaman na. Nasangrupa rato karoba tulina pasompan. Apa yatu ulako karoba teda lalo na kulendam pangan tolino. Apa iya to almase, pisen rin pasompan kalena landam pangan tolino, na yajo opang karoban teeda na parallo di dadu. Mangkay jo, cuma dokko mi jo sa adekanan na puang Allah Ta'ala na mang parenta sola. Mangtayam mira te eto, sana pangaben na puang Allah Ta'ala to sininna ewalinna na kuasai. Jaji, nesa ara karoba nani almasen dampangan tau. Todi pupen jaji to melo teeda cappana. Pisendra na pasompan almase to kalenan dampangan tau. Na iya jo na pamanas sa toi ro Allah Ta'ala ton na pawang ki kumua den na kua puang. Ya mo te basse laku paden sola tu ulako tau. To watu la dioloi lako. Laku palan penawanna to atoranku, naku uki ilan pikirisanna. Susi mijo o kadanna puang, naku wauna pa. Teda mo kulan ningaran ni to dosana, batu panggaukan gajana. Jaji, yan na didampangan mo, teda mo na parallo di pasompan pole to karoba mga dampangan. Eto malaabiku, barani miki mentama ngenan kami nang macero. Sanga kamatian na puang Isa. Susi mijo carana puang Isa timbakan ki ilalan baru. Ya mo to lalan manguju lako katuan melo teda cappana. Ya jo lalan nola kain pesapa. Ya mo to batang kalena puang Isa. Ya mo imang lompota to dipabarakan ni jaman lan bola puang Allah Ta'ala jauh suruga. Ya mo jo lama tapak tongan ki nalalan tuk tongan penawanta mangolo lako puang Allah Ta'ala. Nasabak mangka miki dipacingin pake wai malinong annala apa miki jumai kasalanta. Lama watang ki mangranuan lako to apa mangka diajaran ki. Ladi katapai to puang Allah Ta'ala. Sangat tulina pugauk to basena. Namelo kesi tulung ki antawading sipu masumanga. Sipakamoja, antapogok to ito apamelo. melo ke tuli sirempung ki sompa puang nadanggi taden makuttu sirempun susi to napugauk batu pira-pira tau. Sipu pangingaran tarru ki sanga taisen kumua cingga atu murana ratu puang. Eto mala abiku, danggi imiciamu matappa, nasaba ya kita angga ibanguna pimpugauk tarruh dosa. Moi taisen moto pangajaran tongan jumai puang Allah Ta'ala, teeda monaden karoba landam pangangki. Ewalinnai puang Allah Ta'ala toto susi jo, nalamalajan tajan nito wattu lanani puang Allah Ta'ala, rata karakarana tolino. Lamalaja tu lako tau, sangayato pang sesana puang Allah Ta'ala, pada ito api bang lakalakang kande. Yato na jolona keden ni tau cian turu atoranna Nabi Musa, ladibuno na teda na didampangan, kena saabimi dua batu talu tau kumwa madosa tongan ni. Tantula abidi sesai toto ciamo matappa lako almase. Yatu lako tau susi tolle selese anak Allah Ta'ala. Teda tomo na angga ito rara wassena puang Allah Ta'ala. Yamo to kamatianna almase. Tomangkam pu penjaji tau. Tau mesanna puang Allah Ta'ala. Teda to na angga ito roh Allah Ta'ala. To na bengki puang Allah Ta'ala. Sanga kameluan penawanna. Taisen kumua. Mangka na kuwa puang kumua. Aku puisani to mangpabalahi, aku ra to wading patantu pangpabala. Nadiuki to pakumua. Lana rakta puang to karakarana umakna. Liwa meka barambulu kena sesaki puang Allah Ta'ala to tuo, to rata karakarata. Eto mala abiku, ingaran ni umbo mikua to mimane matappa. Ya jo waktu pembuda mo kamu perasai padik, apa moina susi jo, datang kamu mawatang matappa. Den mi dicapak-capak sola dipakario-rio jo olona to buda. Na den to kamu masse penawam mingkite ito dipadik ki susi jo. Na turu kamu umpuma susai to ditarungku. Ya to narampai kamu tau to apami, mi canningan ni hati. Sangami isen kumwa den nuna pato apa miampui. Ya moto nabasian kamu puang Allah Ta'ala. La abimelo ya jo, sanga teda nala ta'ade. Danggi mika aturannu, sanga ia ammi tatta amatappa, labuda topoleanna. Parallu kamu sabara, ammi kulle impugok kito pakeloranna puang Allah Ta'ala. Ya kesusi jo, la mitarima ito apa nabasian kamu. Nasaba den diuki lan surah Allah Ta'ala kumua. Cingga tu mora na ratu jo tola ratu te danamang dau-dau pa. Ia to tau ku po penjaji to melo, sanga matappa i lan nampak katuan melo te da capakna. Apa ian na den to cia o mematappa te da ku pumasannangi. Ya te kita dang yamiki to tola membalik pole antama solang. Si balikanna to matappa miki lako puang Allah Ta'ala anta dipasalama.